Mitra Bisnis, Indopos menulis, Wakil Presiden Budiono mengatakan, keruwetan birokrasi menjadi penyebab mandeknya berbagai proyek pembangunan, serta memberikan image negatif bagi calon investor asing. Birokrasi kita sudah sangat gendut, dan banyak pejabat yang kompetensinya juga masih rendah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Pak Tutum, apa komentar Anda terkait masalah birokrasi di Indonesia? Satu, birokrasi itu kan kadang-kadang kita bicara struktur ya. Kedua, manusianya. Kan birokrasi itu. Yang mendukung birokrasi itu bisa berjalan baik, efektif, atau bagus atau tidak kan di dua hal itu. Strukturnya sendiri, saya lihat sendiri, ya memang harus perlu dibenahin. Apalagi kalau kita bicara sudah manusianya lagi. Nah, manusia birokrasi kita, nah ini maaf saja. Semua ini kan kalau kita perusahaan kecil saja, ingin mencari satu orang yang pas, kita pun mengadakan kadang-kadang iklan. Mencari orang yang tepat lah. Kalau ini kan tidak, seperti jenjang kacang saja gitu. Habis jabatan ini, dapat ini, habis dapat ini. Jadi mereka tidak punya effort apa ya, untuk memperbaiki kadang-kadang kinerja. Dari mana tolok ukur kinerja itu? Nah inilah yang kadang-kadang kita lihat sendiri akhirnya. Apalagi kita lihat dari birokrasi strukturnya sendiri, cara fungsi kontrol, sehingga sampai ke orang-orangnya. Nah inilah yang terjadi di kita. Wakil presidennya bisa mengatakan begitu, bagaimana yang sudah dialamin oleh kita masyarakat biasa? Sudah tak terkatakan lagi saya kira. Menurut Bapak, seperti apa birokrasi yang ideal itu? Bukan ramping gemuknya, efisien di dalam fungsionalnya yang penting gitu. Kalau dia mau gemuk, tetapi kalau memang diharuskan untuk memang ada birokrasi yang struktur begituan, silakan. Terus ditaruh lagi orang-orang yang tepat. Nah, ini jangan sudah orang yang tidak tepat, ditaruh lagi birokrasi yang hanya sekedar strukturnya. Saya nggak tahu ya, ini karena saya kan bukan birokrat nih. Kalau kita ngebayangin satu perusahaan di dalam kita, memang negara ini kan seperti perusahaan besar. You yang tidak penting ya, you harus berani cut gitu. You harus berani buang. Ini kan tidak. Upacaranya yang kadang-kadang kita lihat kelamaan. Akhirnya kadang-kadang yang salah pun tidak mau dibenahin. Ya, kenapa? Jabatan satu dengan jabatan yang akan datang lagi ke mereka, itu seperti sudah hadiah. Kalau you sudah menjabat jenjang sekian, nanti akan kesekian, kedemikian lagi. Gak jauh dari situ. Jadi, bagaimana cari kerja kinerja masing-masing orang? Apa yang bisa dipecat terhadap orang-orang yang tidak pada tempatnya? Saya jarang tuh dengar dipecat, kecuali mereka korupsi lah, salah, telak gitu. Tapi ada nggak dipecat karena gara-gara kinerjanya nggak bagus? Jarang sekali yang pada level-level dirjen ke bawah ya. Kalau dirjen memang lebih kepada profesional. Tapi di bawah itu udah berasakan lamanya waktu you kerja, apakah you profesional, tidak profesional, dia nggak pusing, dia nggak peduli. Nah inilah yang membuat saya kira hasilnya dari negeri kita. Sekarang kita lihat, selalu yang kita gaungkan di depan mata lah, seperti kita lihat urusin apapun birokrasi yang harus kita kadang-kadang perizinan, pelayanan. Apa yang kita alami tiap hari ini? Semua seakan-akan bersih, tetapi tidak bersih. Hawa-hawa yang begituan kan saya rasa bukan hanya masyarakat saja yang tahu. Loh, harusnya pemimpin juga tahu. Kalau dia tahu, dia mau ngapain? Tetap ini berjalan, berarti mereka tidak bekerja. Itu patokannya saja. Gak perlu saya cari satu persatu. Kita lihat di jalanan bagaimana keadaannya. Kita lihat setiap kali kita mengurus perizinan bagaimana. Ya, kita mau ngurusin bukan hanya hal-hal yang lain sifatnya pelayanan saja. Aduh, mungkin sekarang ada bagian-bagian kementerian tertentu udah mulai adakan perbaikan. Tetapi yang di bawahnya saya lihat. Aduh, saya sendiri teriak-teriak bahwa saya sangat mengerti soal masalah birokrasi, cara mengurus satu hal ke hal yang lain. Kita sudah capek-capek mengatakan begitu saja, tetap aja dikerjain. Karena mereka udah gak peduli. Berat, saya bilang. Jadi ini bagaimana? Harus ada pola pemimpin yang cara ngebersihinnya. Bukan dengan keadaan normal lagi yang bisa ngebersihin. Tidak bisa. Karena ini udah situasinya udah anormal, seakan-akan normal kehidupan ini, tapi tidak normal bagi satu negara kita ini. Jadi kalau di dalam satu tubuh kita, virus yang jahat itu lebih banyak daripada virus baik. Virus baik itu tidak tetap kalah. Jadi virus baik ini harus bagaimana cara membasmi virus jahat itu? Ya harus berani satu kasih satu obat yang darurat. Istilah orang kalau kanker ya kemo sekalian gitu. Ya kan? Ini kita ini udah kena kanker gitu. Kecuali you kena flu ya, you akan ngobatin tidak kena yang lain. Mungkin bisa. Kalau kanker, you tidak bisa obatin secara parsial-parsial lagi. You harus total. Demikian Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Tutum Rahanta. Saya Wendy Lim.